السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، sebelum kita masuk ke hadis-hadis tentang sifat Allah, beliau akan bawakan hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga dan seterusnya. Sebelumnya beliau bawakan dulu bahwa di dalam mengimani seluruh sifat Allah tidak boleh ada empat hal. Tidak boleh ada empat hal. Jika kita melakukan salah satu dari empat hal itu, maka kita akan jadi Mu'tazilah atau Asy'ariyah atau Maturidiyah atau Qadariyah atau Jahmiyah, Rafidhah dan seterusnya. Jika kita terbebas dari empat hal tersebut, insyaallah kita akan masuk kelompok Ahlus Sunnah As-Salaf dalam hal mengimani sifat-sifat Allah. Dalam hal mengimani sifat-sifat Allah, dalam hal lain beda lagi, ada pembahasan lain lagi. Kan kita di sini sedang membahas sifat-sifat Allah. Tangan Allah, wajah Allah, telapak kaki Allah, jari Allah, Allah turun, Allah tertawa, Allah senang, Allah cinta, Allah benci, Allah murka dan seterusnya. Jangan sampai ada berapa tadi? Empat hal. Yang pertama, tahrif. Tahrif. Apa tahrif? Merubah-rubah. Tangan dirubah menjadi kekuasaan, wajah dirubah menjadi ridha Allah, turun ke langit dunia yang turun bukan Allahnya tapi rahmatnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan sampai. Tidak ada satupun sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, ulama salaf yang mengatakan bahwa tangan Allah adalah kekuasaan Allah, Allah turun ke langit dunia yang turun adalah rahmatnya, Allah bersemayam yang dimaksud Allah menguasai. Tidak ada. Itu muncul belakangan. Itu muncul ratusan tahun kemudian. 300 tahun kemudian, 400 tahun kemudian, 500 tahun kemudian muncul pemahaman-pemahaman seperti itu. Adapun ketika para sahabat masih hidup, tidak ada yang mengatakan tangan Allah adalah kekuasaan Allah, wajah Allah adalah ridha Allah, Allah turun ke langit dunia yang turun adalah rahmatnya. Tidak ada. Tidak ada. Para sahabat diam. Semuanya diam. Para sahabat hanya mengikuti apa kata Allah, apa kata Rasulullah, bahwa Allah bersemayam di atas arsy, bahwa Allah tertawa melihat dua orang yang berbunuh-bunuhan dan dua-duanya masuk surga, Allah senang ketika ada orang yang bertaubat dan seterusnya. Apa adanya ditirukan, diimani oleh para sahabat. Inilah yang pertama, tahrif. Yang kedua, ta'til. ta'tin ta'ain ta'ya lam attala yu'attilu ta'tilan, bentuk masdarnya. Apa ta'til? Meniadakan. Lebih dahsyat dari tahrif. Kalau tahrif mengakui Allah punya tangan, tapi tangan yang dimaksud adalah kekuasaan. Allah memang turun ke langit dunia, tapi yang dimaksud turun adalah rahmatnya. Ya, yeah. Itu tahrif. Adapun ta'til lebih dahsyat. Apa? Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya tangan, Allah tidak pernah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah tidak bersemayam di atas arsy, Allah tidak mempunyai jari, Allah tidak, Allah tidak, Allah tidak, Allah tidak. Seluruh sifat Allah ditolak. Ini ta'til. Siapa yang menonjol di sini? Jahmiyah. Diawali oleh seorang manusia yang sangat buruk pemahamannya, bernama Jaham bin Safwan. Maka aliran ini, firqah ini, aliran sesat ini dinisbatkan kepada dia, Jaham bin Safwan, Jahmiyah. Diikuti oleh manusia yang sangat buruk, Ja'ad bin Dirham. Ya, yang disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah itu. Ini ta'til, meniadakan. Dengan ta'til ini, berapa ratus ayat yang harus dicoret, berapa ribu hadis Nabi yang harus dibuang dengan kaidah ta'til. Ya, yeah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, coret. Summa istawa 'alal 'arsy, coret. Ya. Yeah. Innallaha yanzilu ila sama'id dunya, coret. Seluruh sifat-sifat Allah yang ada di Al-Qur'an dan Sunnah tentu dicoret-coret. Gitu ya. Maka sepakat para ulama mengkafirkan kelompok Jahmiyah ini. Sepakat. Ya. Karena Allah itu tidak punya tangan, tidak punya wajah, tidak Rahman, tidak Rahim, semua ditolak semua. Mu'attilah. Yang ketiga, takyif. Dari kaifa. Kayyafa yukayyifu takyifan. Wazannya sama ini. Keempat-empatnya ini wazannya sama. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Harrafa yuharrifu tahrif. Attala yu'attilu ta'til. Kayyafa yukayyifu takyif. Wazannya sama. Kaifa bagaimana? Jadi takyif itu bertanya, bagaimana, seperti apa wajah Allah? Bagaimana jari Allah? Bagaimana, seperti apa telapak kaki Allah, betis Allah? Bersemayamnya Allah di atas aras seperti apa? Turunnya Allah ke langit dunia seperti apa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini jelas batil. Yang terakhir, tamthil. Masala yumathilu tamthilan. Apa? Menyerupakan. Jadi tangan Allah itu sama persis dengan tangan kita. Wajah Allah itu sama persis dengan wajah kita. Turunnya Allah sama persis dengan turunnya kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka orang yang mengatakan kalau Allah turun ke langit dunia berarti arsy Allah kosong dong, enggak ada Allah di sana. Berarti dia meyakini turunnya Allah sama dengan turunnya kita. Walaupun mereka tidak mengakui bahwa mereka tamthil, tapi lisanul hal mereka menyatakan bahwa ini tamthil. Ketika mereka menolak dengan mengatakan kalau Allah turun ke langit dunia, berarti pada saat itu Allah tidak ada di arsy, kan turun ke langit dunia. Kan antara arus di atas arus dengan langit dunia kan jauh sekali, triliunan kilometer. Nah, ketika Allah berada di langit dunia di atas kepala kita ini, berarti arus Allah kosong. Berarti mereka menyamakan turunnya Allah dengan turunnya kita. Kalau turunnya kita, betul. Ketika kita turun dari lantai 7 ke lantai 1, tentu detik itu di lantai 7 tidak ada kita. Kita sedang berada di lantai 1. Kita pindah ke lantai 3, berarti lantai 1 tidak ada kita. Itulah kita. Allah jangan samakan dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan arsy-Nya, arsy Allah tidak pernah kosong, dan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Bisakah Allah melakukan itu? Bisa. Yang lebih aneh dari itu, Allah juga bisa. Ya, karena Allah kan Tuhan Rabbul Alamin, tidak seperti kita. Kalau kita enggak mungkin sanggup, jangankan melakukan, yang membayangkannya saja enggak sanggup. Kita tidak sanggup membayangkan bagaimana Allah tetap bersemayam di atas arsy dan jumlah Allah cuma satu, lalu dengan waktu yang bersamaan Allah sedang berada di atas kepala kita, di muka, di atas bumi kita, di bawah langit pertama dan seterusnya. Kita tidak sanggup membayangkan. Maka enggak usah dibayangkan, imani saja bahwa ketika kita bangun sepertiga malam, setengah jam, satu jam, dua jam sebelum subuh, kita yakini bahwa Allah sedang berada di atas kita, sedang turun ke langit dunia. Maka lakukan tiga hal, nanti akan dibahas oleh beliau. Inilah empat hal yang tidak boleh ada pada diri kita ketika kita membahas, meyakini sifat-sifat Allah. Sekarang kita masuk hadis pertama dengan fasal fi ahadisi sifat, hadis-hadis yang berisi tentang sifat-sifat Allah. Al-hadithul awal fi isbati nuzulillahi ila samai dunya. Hadis pertama tentang ketetapan bahwa Allah betul-betul turun ke langit dunia. Wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna. Nabi bersabda, Rabb kita Allah turun. Turun. Wajib kita imani bahwa turun, ya turun. Bukan naik, bukan bergeser ke kiri, ke kanan, namanya turun ya ke bawah. Itulah bahasa manusia. Apa itu turun? Sama dengan bahasa Arab nuzul. Nuzul itu turun. Yan nazala yanzilu nuzulan. Turun ke mana? Ila sama'id dunya, ke langit dunia. Berarti melewati ars, melewati kursi, melewati langit ketujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Allah turun ke situ, ke langit dunia. Kapan? Kulla lailatin, kata Nabi. Setiap malam. Setiap malam. Malam itu dari maghrib ke subuh kan? Berarti dari maghrib ke subuh Allah turun ke langit dunia? Tidak. Karena ada keterangan lebih lanjut menghususkan, yaitu hina yabqa thulutsul lailil akhir. Ketika malam itu tinggal, ketika malam itu tinggal, tinggal sepertiga lagi. Sudah lewat yang dua per tiga. Berarti malam dibagi tiga. Kalau malam itu 12 jam, berarti 4 jam, 4 jam, 4 jam. 4 jam terakhir inilah. Kalau malam itu cuma 9 jam, di beberapa negeri malam cuma 9 jam, di musim-musim tertentu. Maka 3 jam, 3 jam, 3 jam. 3 jam terakhir itulah Allah turun ke langit dunia. Kalau 6 jam ya 2, 2, 2 dan seterusnya. Kan panjangnya malam tidak sama antara satu negeri dengan negeri yang lainnya, antara satu musim dengan musim lainnya. Nah, ketika malam tinggal sepertiga lagi, mungkin di kita dari jam 3 sampai adzan subuh, itulah saat-saat di mana Allah turun ke langit dunia. Wa yaqul, ini dia. Ini yang diincar oleh para sahabat. Ini yang dibahas oleh para sahabat. Ini yang diambil hikmahnya oleh para sahabat, bukan yang tadi. Kalau sebagian kaum muslimin yang terjatuh dalam firqah yang dibahas yang tadi, turun Berarti Allah tinggalkan arsnya? Atau berarti Allah naik turun karena sepertiga malam itu beda-beda di satu negeri dengan negeri yang lainnya? Nah, itu yang dibahas. Sahabat tidak bahas itunya. Karena para sahabat cerdas, dibikin cerdas oleh Allah. Dibikin pintar oleh Allah, dibikin faham oleh Allah. Bahwa ini sedang membahas Allah Rabbul Alamin, tidak mungkin pakai akal. Tidak mungkin pakai logika, nurani dan seterusnya. Pakailah iman. Iman, dalil, sami'na wa ata'na. Nah, yang dibahas, yang diambil hikmahnya apa? Kalimat berikutnya, fayaqul, Allah mengatakan di sepertiga malam yang akhir itu, man yad'uni fa astajib lahu. Barang siapa yang memanggil-manggil aku. Ya Allah, ya Rab, Allahumma, ya Allah, ya Allah, fa astajib lahu. Allah jawab panggilannya. Ya. Cuman tidak disebutkan Allah menjawabnya seperti apa. Ya. Kalau bahasa kita, ya Syekh. Lalu disaut, ya, ada apa? Bahasa kita begitu ya. Fa astajib lahu. Allah menyambut. Allah menjawab. Ya Rab, Allahumma ya Allah, Allah menjawab. Dijawab oleh Allah. Allah tidak diam saja. Allah jawab panggilan kita. Ketika kita memanggil-manggil Allah di sepertiga malam yang akhir, setengah jam, satu jam, dua jam sebelum subuh. Dijawab oleh Allah. Bayangkan. Antum panggil-panggil gubernur, pernah dijawab, ya, Pak Gubernur atau Raja atau Presiden, Pak Presiden, sulit, ya. Kalau toh kita bertemu, tatap muka belum tentu, kan urusannya banyak, yang mengerumuni juga banyak, ya. Allah Rabbul Alamin, jutaan kali lebih besar dari Presiden, dari Raja. Kita panggil, ya Rab, ya Allah. Allah menjawab, iya, ada apa? Ya. Man yas'aluni fa'u'tiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya akan aku beri. Ya Allah, tambahkanlah rizki, tambahkan. Ya Allah, berikanlah aku anak, berikan. Ya Allah, sembuhkan penyakitku, sembuhkan. Gimana tidak? Allah berjanji kan di hadis ini. Apa iya Allah ingkar janji? Wajib kita yakini. Oleh karena itu, jika sudah berkali-kali kita bangun malam, sepertiga malam, kita minta anak, ya Allah berikanlah anak, ya Allah berikanlah anak, ya Allah berikanlah anak kepadaku. Sudah 7 tahun, belum juga diberi anak. Maka jangan salahkan hadis ini. Jangan ragukan hadis ini. Ingat, 3 hal. Ketika kita berdoa, apalagi doa kita mengikuti sunnah Nabi. Ya, apalagi di saat-saat mustajabah. Sedang safar, antara azan dan iqamah, sedang dizalimi, ketika sujud, ketika berbuka, ketika hujan lebat sedang turun, ketika sepertiga malam, dan terus berdoa memohon, terus berdoa memohon. Tetapi belum kita dapati, belum dikabulkan. Nah, maka ada 3 orang yang berdoa itu, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama diijabah, diberi. Kemungkinan kedua ditunda. Tunda tentu terserah Allah. Bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, dan bisa kapanpun. Terserah Allah. Ya. Nah, yang ketiga, Allah berikan yang sepadan atau yang lebih baik. gitu. Dia selalu berdoa minta anak, tapi sampai mati Allah belum berikan anak, tidak berikan anak. Maka jika dia tidak berdoa minta anak, maka dia akan kena kanker misalnya. Karena Allah Maha tahu. Nah, berhubung dia terus minta, berdoa, minta anak dan tidak diberi oleh Allah, maka dia selamat dari penyakit kanker misalnya. Ya. Atau dia akan kebakaran rumahnya. Atau dia akan kecelakaan yang sangat dahsyat. Allah Maha tahu. Dan catatan seperti itu rahasia. Maka jangan menyesal. Jangan merasa rugi ketika kita minta kepada Allah berkali-kali, puluhan kali, bahkan ratusan kali, sampai hari ini belum dikabulkan. Ingat tiga hal itu. Ya. Bahkan kan di akhirat ada yang terkagum-kagum, terkaget-kaget. Dia tidak merasa melakukan amal sebesar itu, tapi dia diberikan oleh Allah pahala sebesar itu. Dia terkaget-kaget. Aku tidak merasa melakukan amal kebaikan sebesar ini. Kenapa dicatat? Kenapa aku mendapatkan pahala sebesar ini? Allah menjawab, itulah doa-doamu yang belum aku kabulkan. Ya. Nah, dengan demikian tentu kita tidak akan berhenti, terus berdoa, terus memohon, terus meminta, walaupun dalam rangka menyambung tali sendal. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, walaupun dalam rangka menyambung tali sendal. Menyambung tali sendal kan mudah sekali. Anak kecil insya Allah pasti bisa. Tapi jangan mentang-mentang mudah, lalu kita tidak memohon, lalu kita tidak berdoa. Ya. Yang terakhir, man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Barang siapa yang mohon ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Berarti tiga ya. Ingat tiga hal itu. Itu. Jadi yang dibahas itunya. Mumpung Allah sedang turun di langit dunia, aku panggil dia. Aku berdoa minta sesuatu, aku mohon ampun. Begitu. Bahas itunya. Jangan bahas teknisnya, ya, cara Allah, kaifiyah Allah, teknis Allah turun ke langit dunia, jangan dibahas. Jangan seperti kaum Mu'tazilah, Syariah, Maturidiyah, Falasifah, Al-Kalam, apalagi Jahmiyah, membahas itunya. Para sahabat tidak ada yang membahas itu. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Syarah hadis ini, beliau mengatakan, hadzal haditsu qala ba'du ahli al-'ilm innahu min al-ahaditsi al-mutawatirah. Sebagian ahli ilmu, beliau tidak menjazmkan siapa, para ulama ahlul hadis tentunya, mengatakan bahwa hadis ini mutawatir, termasuk hadis-hadis mutawatir. Maka ahlul bidah, Syariah, Maturidiyah, Jahmiyah dan lain-lain tidak berani menolak hadis ini karena sahih. Tidak berani mendhaifkan hadis ini. Maka yang mereka lakukan tadi, tahrif, ta'til, itu yang mereka lakukan. واتفقوا على أنه من الأحاديث المشهورة المستفيضة عند أهل العلم بالسنة. Dan mereka sepakat bahwa ini termasuk hadis-hadis yang masyhur yang diterima oleh ahli ilmu. Tidak ada pembahasan sedikit pun bagi ahli ilmu, ahli hadis, enggak ada masalah sedikit pun. Maka jika ada orang mengatakan hari ini, selevel apapun ilmunya, setenar apapun namanya, mengatakan hadis ini hadis dhaif, tentu tidak boleh dianggap sampah ucapan itu. Nah, para ulama dan dengan mengatakan mutafakun alaih sebetulnya sudah selesai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, selesai. Ya. Kalau Imam Bukhari saja kan masih ada yang dhaif itu ya, kan enggak ada kitab yang sempurna. Ada empat ya, ada empat kira-kira. Empat ini juga lebih ke sanad ya, bukan ke matan. Kan selesai Imam Bukhari menulis kitab sahihnya selama sekian belas tahun, beliau tunjukkan kepada empat guru beliau. Keempat-empatnya mengatakan memuji ya, kesahihan seluruh sanad dalam kitab Sahih Bukhari kecuali empat tadi. Muslim lebih banyak tentunya. Adapun Bukhari Muslim disepakati oleh Bukhari dan Muslim sepertinya belum ada ya yang membantah. Tentu tidak tertutup kemungkinan, namanya kan tetap manusia, Bukhari dan Muslim, tapi belum didapati sampai hari ini, atau mungkin saya enggak tahu ya. Ada seorang ulama yang mengatakan hadis ini telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim, tapi ternyata dhaif. Belum kita dapati ya, atau sekali lagi saya tidak tahu ya, mungkin ada, saya tidak tahu. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Beliau menjelaskan Allah turun ke langit dunia. Beliau mengatakan nuzuluhu ta'ala hakikiyun. Turunnya Allah ke langit dunia hakiki. Apa hakiki? Iya, benar. Benar, bukan? Bukan majaz. Bukan kiasan. Bukan kiasan dalam bahasa kita kan? Kiasan itu kan enggak benar. Mukanya dasar, mukanya muka tembok. Benar enggak mukanya kayak tembok? Tentu tidak kan? Nah, kiasan itu seperti itu, enggak benar kan? Kiasan itu enggak benar. Kata-kata yang tidak benar. Ngomong apa yang dimaksud apa itu kiasan. Ya. Dia raja itu bertangan besi. Benar enggak tangannya besi? Ya, tentu tidak. Enggak benar itu, ya. Ngomong apa yang dimaksud apa? Ngomongnya tangan besi tapi yang dimaksud lain. Kejam, bengis, diktator misalnya. Yang disebut besi. Nah, itu kiasan. Kalau turunnya Allah ke langit dunia itu kiasan, berarti Allah enggak turun. Dia kiasan. Nah, ini yang dibantah oleh beliau. Allah betul-betul turun, nuzuluhu ta'ala hakikiyun, betul-betul hakiki secara hakikat bahwa Allah betul-betul turun ke langit dunia. Li'annahu kama marra 'alaina min qabl. أن كل شيء كان الضمير يعود فيه إلى الله فهو ينسب إليه حقيقي حقيقة. Sebagaimana yang sudah kita bahas di awal, kata beliau, seluruh domir dan domir itu kembali kepada Allah dan itu dinisbatkan kepada Allah, tangan Allah, wajah Allah, turunnya Allah, maka semuanya adalah hakiki. Benar adanya, bukan kiasan, bukan majaz, bahasa kita kiasan. Nah, orang-orang Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain mudah sekali mengatakan ini kiasan, ini kiasan, ini kiasan. Berarti Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, ya kiasan, bukan tangan Allah. Ya, itu menurut mereka. Fa'alaina an nu'mina bihi wa nusaddiqa wa naqul. Maka wajib bagi kita mengimani, membenarkan. Mengimani, membenarkan, mengatakan. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Bahwa Allah betul-betul turun ke langit dunia. Wa hiya aqrabus samawati ilal ard. Langit yang terdekat dengan bumi. Langit yang terdekat dengan bumi. Langit kedua lebih jauh lagi. Langit ketiga lebih jauh lagi. Langit keempat lebih jauh lagi. Dan begitu seterusnya. Langit yang terdekat dengan bumi tentu langit pertama. Turun disitulah Allah setiap sepertiga malam. Kata siapa? Kata utusan Allah, manusia yang tidak pernah berbohong, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassamawatu sab'un, jumlah langit ada tujuh. Wa innama yanzilu azza wa jal fi hadzal waqti min al-lail lilqurbi min ibadihi jalla wa ala. Untuk apa Allah turun ke langit dunia? Untuk mendekat. Untuk mendekat. Karena salah satu sifat Allah adalah mendekat kepada hambanya. Mendekat kepada hambanya. Maka betul-betul mendekat. Jangan bilang kiasan. Betul-betul mendekat. Tentu mendekatnya tidak sama dengan mendekatnya kita. Kita mendekat dengan bergeser, dengan naik kendaraan, dengan berjalan, ya. Allah mempunyai cara sendiri. Kalau diterangkan oleh Allah seperti harwalatan berlari, ya kita imani apa adanya, apa beratnya Allah berlari, apa urusan kita. Ketika Allah mengatakan, aku dekati hambaku dengan cara berlari. Terserah Allah mau bilang apa. Kita tinggal ikuti saja. Ya. Jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal. Maka aku mendekat ke dia sehasta. Jika hambaku mendekat kepadaku sehasta. Maka aku mendekat ke dia sedepa. Jika hambaku mendekat kepadaku dengan cara berjalan, maka aku dekati hambaku dengan cara berlari. Imani saja apa adanya. Dan ambil hikmahnya bahwa Allah akan membalas perbuatan baik kita dengan lebih. Dengan lebih. Tadi. Ya. Ambil hikmahnya. Dan sunnah bagi kita membalas kebaikan saudara kita dengan lebih. Tentu kalau kita mampu. Ya. Kita dianterin saudara kita singkong. Nah, kita balas yang lebih dari singkong kalau kita mampu. Ya. Sunnah seperti itu. Allah membalas lebih. Ambil hikmahnya. Jangan berkutat di situ, apa iya Allah berlari? Apa beratnya? Apa beratnya? Allah sendiri yang mengatakan, aku mendekat kepadaku dengan berlari. Ya. Jangan kita bayangkan Allah lari seperti kita lari. Menginjak sesuatu, menginjak bumi. Yang diinjak oleh Allah apa enggak hancur itu? Nah, enggak usah kita bayangkan seperti itu. Enggak usah kita bayangkan seperti itu. Kita imani apa adanya, Allah berlari. Larinya seperti apa? Tentu kita tidak tahu. Imani saja apa adanya. Kita mendekat kepada Allah dengan berjalan. Allah akan balas mendekat ke kita dengan cara berlari. Mudah. Mudah, enggak usah dibahas. Ini kan didengar oleh para sahabat, oleh ribuan sahabat. Sabda Nabi ini yang menirukan ucapan Allah, hadis qudsi kan? Keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, didengar oleh ribuan sahabat dan sahabat semuanya diam. Mengimani apa adanya. Tidak seperti orang Mu'tazilah itu, Qadariyah itu, Rafidah itu. Allah berlari. Apa maksud Allah berlari? Nah, dibahas. Para sahabat tidak dibahas, cukup diimani. Kama yaqrabu minhum 'ashiyata Arafah. Sebagaimana Allah juga mendekat kepada hamba-hambanya di siang hari, di sore hari pada 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Allah mendekat. Allah mendekat. Ya. Nah, ini di luar yang sepertiga malam tentunya. Haitsu yubahi bil waqifin al malaika, dan Allah membanggakan si A, si B, si C, si D yang wukuf di Arafah. Allah mendekati mereka dan Allah menyebut nama orang-orang satu persatu yang sedang wukuf di Arafah. Allah banggakan di depan para malaikat. Ya. Bayangkan nama kita disebut oleh Allah, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Kayak apa? Kayak apa bangganya, bahagianya nama kita disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Ya. Antum bayangkan nama antum disebut sama Pak Presiden di depan menteri-menteri. Kayak apa melayangnya antum ya? Si fulan dibahas sama, dibahas kebaikannya ya oleh Pak Presiden di depan menteri-menteri, kayak apa ya? Mungkinkah? Kayaknya susah ya, gimana? Kita ini siapa? Ahli ini bukan, ahli itu bukan, penemu ini bukan, penemu itu bukan. Ya, jenderal bukan. Konglomerat bukan. Sulit. Nah, ternyata kita disebut oleh zat yang jutaan kali lebih besar dari seorang presiden di hadapan para malaikat yang jutaan kali lebih besar, lebih mulia dari para menteri itu. Dengan cara wukuf di Arafah. Ya, panas tentunya. Wa qawluhu kulla laylatin, setiap malam. Wal laylu yabtadi'u min ghurubi syamsi ittifaqan, lakin hasalal khilafu fi intihaihi hal yakunu bitulu'il fajri au bitulu'is syams. Sepakat para ulama kapan malam itu dimulai. Sepakat para ulama malam dimulai yaitu ketika matahari tenggelam. Ketika matahari tenggelam itulah awal malam. Disitulah makna firman Allah, wa atimus syiyam ila lail, sempurnakan puasa kalian sampai malam. Berarti sampai maghrib. Adapun kapan malam itu selesai, ini ada khilaf bainal ulama. Pendapat pertama mengatakan subuh ketika fajar terbit. Pendapat kedua mengatakan ketika matahari terbit. Ada dua pendapat. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Tidak ada soal jawab. Habis sisa kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.